الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Para pendengar semua program bimbingan belajar bahasa Arab, kita masuk sekarang pada bina mudhaf. Masih bina mudhaf, yaitu babnya fa'ala yufa'ilu, bab dari mudhafnya fa'ala yufa'ilu, sulasi mazid dengan tambahan satu huruf, yaitu yumasu. Bagaimana cara menasrif tentang yumasu? Yumasu saling bersentuhan. Yumasu, yumasani, yumasuna, tumasu, tumasani, yumasisna. Ketika ketemu dhamir hunna, maka kembali ke asalnya kalau kita tasrifkan dengan yufa'ilu. Yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna, tufa'ilu, tufa'ilani, yufa'ilna, yufa'ilna. Mudhaf yang kedua hurufnya kembar, yaitu antara ain dan lam fi'il, ketika ketemu dhamir hunna dia kembali ke asal menjadi yumasisna, tumasu, tumasani, tumasuna, tumasina, tumasani, tumasisna. Begitu juga dengan antunna, jamak kalian dari para wanita. Umasu, numasu. Jadi harokat huruf pertama itu di dhamma karena ikut wazan yufa'ilu. Kita coba sekarang. Yumasu, yumasani, yumasuna, tumasu, tumasani, yumasisna. Bisa diikuti secara bersama-sama. Tumasu, tumasani, tumasuna, tumasina, tumasani, tumasisna. Umasu, numasu, sin bertasdid. Jadi harus ditasdid. Yumasu. Hakikat. Ini contoh dari mudhaf bab yufa'ilu. Untuk contoh yang lain bisa dibuka halaman 62. Halaman 62 contoh-contoh dari bab yang ikut wazan yufa'ilu selain yumasu adalah sebagai berikut, yaitu di antara lain syaqa, yusaku, menyalahi, sofa, yusofu, bersop-sop, haba, yuhabu, berkasih-kasihan, saling bercintaan, saling berkasih-kasihan. Haba, yuhabu, memusuhi. Kita coba sekarang syako. Syako, yusaku, yusaku, yusakoni, yusakuna, tusaku, tusakoni, yusakikna. Ketika hunna kofnya double menjadi dibuka semuanya menjadi yusakikna, tusaku, tusakoni, tusakuna, tusakina, tusakoni, tusakikna, usaku, nusaku, sofa, yusofu, yusofu, yusofani, yusofuna, tusofu, tusofani, yusofifna, yusofifna. Ketika hunna tusofu, tusofani, tusofuna, tusofina, tusofani, usafifna usafu nusafu. Demikian dari babnya fa'ala yufa'ilu. Misalkan kita coba yumasu domir antunna tumasisna, atau yusaku domir hum yusakuna, yusafu domir hunna yusafifna yusafifna, menjadi yusafifna. Itu kalau yusafu, dua orang laki-laki yang sedang saling bersentuhan. Dua orang laki-laki yang sedang saling bersentuhan adalah yumasani, atau mereka perempuan saling bersentuhan. Yumasisna, aku saling bersentuhan. Umasu, mereka bersop-sop. Yusafuna, demikianlah seterusnya. Untuk contoh-contoh yang lain bisa dicoba sendiri. Sekarang kita masuk babnya af'ala yuf'ilu dari mudu'af. Af'ala yuf'ilu, contoh dari mudu'afnya adalah amadda yumiddu. Amadda yumiddu. Yumiddu yumiddani yumidduna. Tumiddu tumiddani yumdidna. Yuf'ilna yuf'ilu yuf'ilani yuf'iluna. Tuf'ilu tuf'ilani yuf'ilna yumdidna. Tumiddu tumiddani tumidduna tumiddina tumiddani tumdidna. Umiddu numiddu. Jadi kalau untuk seluruh bina sohi yang tidak ikut wazan yaf'alu atau yaf'alilu, maka tasrifannya sama seperti yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Begitu juga dengan yuf'ilu. Yuf'ilu yuf'ilani yuf'iluna. Tuf'ilu tuf'ilani yuf'ilna. Jadi juga ketika dimasukkan mudu'af, maka dia kembali kepada asalnya lagi dan tidak menampakkan bentuk aslinya. Maka tasrifannya adalah menjadi yumiddu, bukan yumidu, dia pendek. Yumiddu yumiddani yumidduna. Tumiddu tumiddani yumdidna. Tumiddu tumiddani tumidduna. Tumiddina tumiddani tumdidna. Umiddu numiddu. Yumiddu yumiddani yumidduna. Tumiddu tumiddani yumdidna. Tumiddu tumiddani tumidduna. Tumiddina tumiddani tumdidna. Umiddu numiddu. Contohnya yang lain yaitu berkaitan dengan bab yuf'ilu mudu'af, binanya halaman 64. Di sana dicontohkan contoh-contoh lain selain amada, antara lain ada ajalla, menghormati. Ada pula aqalla, menyedikitkan. Ajalla yujillu, aqalla yuqillu, aqarra mengikrarkan, yuqirru, ahalla yuhillu, ahabba yuhibbu, aghalla yughillu mengkhianati, ahabba yuhibbu cinta. Adalla yudillu menyesatkan, yudillu na'an sabirih, maka mereka menyesatkan dari jalan Allah. Asyamma yushimu menciumkan. Ajalla yujillu, kita tasrif. Yujillu yujillani yujilluna. Tujillu tujillani yujillilna. Tujillu tujillani tujilluna. Tujillina tujillani tujillilna. Ujillu ujillu, kami menghormati, kami memuliakannya. Jadi ajalla bisa menghormati, memuliakan. Atau kita ambil contoh lagi, aqalla yuqillu. Aqalla yuqillu. Yuqillu yuqillani yuqilluna. Tuqillu tuqillani yuqillilna. Tuqillu tuqillani tuqilluna. Tuqillina tuqillani tuqillilna. Uqillu nuqillu. Kami rasa cukup untuk bina mudhaf sulasi mazid dengan tambahan satu huruf. Beralih pada halaman selanjutnya, halaman 82, kita masih tersisakan 3 bab dari yang mudu'af, yaitu babnya tafa'ala ya tafa'alu, tamasa ya tamasu, atau biasanya ada yang taddu musahib. Yang taddu nanti dia ketika masuknya yang tadduna, ketika dia hum, dumira hum, begitu juga dengan yastamiddu yastamiddani. Yatabasu kita tasrif yatamasu. Yatamasu dengan tambahan ta, kalau yang awal tadi kita tasrifnya yumasu, sekarang ada tambahan ta-nya menjadi ya-nya tidak di dhammah, menjadi di fathah. Yatamasu yatamasani yatamasuna tatamasu tatamasani yatamasasna tatamasu tatamasani tatamasuna tatamasina tatamasani tatamasasna atamasu natamasu yatamasu yatamasani yatamasuna tatamasu tatamasani yatamasasna yatafa'alna yatamasasna tatamasu tatamasani tatamasuna tatamasina tatamasani tatamasasna atamasuna tatamasu. Selain yatamasu ada contoh lain halaman 65 dari tasrifan sulasi, tasrifan istilahi ya, bukan sulasi tapi tasrifan istilahi. Di sana dicontohkan halaman 65 dari bab mudhaf, selain yatamasu yaitu ada tahofa ringan, tahaba saling cinta, tahofa ya tahofu, tahaba ya tahabu, tarada maju mundur, tagama saling mencela, kemudian tadoma berkumpul, tasaba saling mencela, tasara berbisikan, tajalla sunyi, tahaba ya tahabu cinta. Yatahabu yatahabani yatahabuna tatahabu tatahabani yatahababna yatahabun, jadi yatahababna tatahabu tatahabani tatahabuna tatahabina tatahabani tatahababna atahabu natahabu. Untuk domir hunna maka dia kembali ke asalnya yatafa'alna. Adapun ketika ketemu domir anti yaitu dengan pakai sinnya ya, ain fiilnya tafa'ala, a-nya itu di kasroh, tatamasina tatamasasna. Nanti ketika ketemu domir antunna menjadi tatamasasna. Kita tasrif sekali lagi, setelah ini baru kita berpindah pada tasrifan yang lain. Yatamasu yatamasani yatamasuna tatamasu tatamasani yatamasasna tatamasu tatamasani tatamasuna tatamasina tatamasani tatamasasna atamasuna tatamasu. Bab imtadda yang taddu nanti banyak pengikutnya, di antara lain infaddo yang faddu, yang sama bisa dibaca keterangannya itu nomornya dari mulai 3 itu ada tasrif binasohi masih. Nomor 4 tasrif binamudu'af, babnya karoro dan takaroro seperti infaddo seperti yaf'alu ya, karoro ya, takaroro seperti yaf'alu. Adapun tasrif bina mudu'afnya bab yan faddu seperti yam faddu. Yan faddu ikut nanti seperti yam taddu. Jadi nanti yam taddu mengambil contoh pula dari contoh yan faddu dan dari segi tasrifannya itu sama. Kita lihat tasrifan yam taddu bagaimana. Yam taddu yam taddani yam tadduna tan taddu tan taddani yam tadiduna yafta'ilna. Asalnya adalah dia ikut wazan yafta'ilu, yafta'ilani, yafta'iluna, tafta'ilu, tafta'iladu, yafta'ilna. Tan taddu tan taddani tan tadduna tan taddina tan taddani tan tadiduna am taddu nam taddu. Jadi am taddu nam taddu dia afta'ilu, iftala yafta'ilu, jadi afta'ilu naftailu. Yang lain dari imtadda yang taddu halaman 68-69 sana cantumkan contoh-contoh yang semisal dengan imtadda yamtaddu. Binanya mudu'af di sana ada ibtalla lembab, istadda sangat, kemudian iqtadda beriddah berhitung. Iddah itu adalah masa menunggu wanita, masa menghitung yang dilakukan oleh para wanita, baik dia menghitung masa haidnya beriddah atau masa ketika ditinggal meninggal oleh suaminya, itu iddah. Atau setelah cerai, ihtajja berhujjah, iqtamma pakai surban. Memang kayak dikenal surban bahasa Arab imamah. Kalau pakai surban, iqtamma. Irtadda berpaling, murtadun. Murtad berpaling dari agama, pindah agama, murtad. Iqtasso membalas, iqtalla berpenyakit. Huruf illat itu huruf yang berpenyakit. Ishtadda untuk lebih mudah, ishtadda kita masukkan dalam contohnya yang taddu ishtadda. Ishtadda yashtaddu. Yashtaddu yashtaddani yashtadduna tashtaddu tashtaddani yashtadiduna tashtaddu tashtaddani tashtadduna tashtaddina tashtaddani tashtadidna ashtaddu nashtaddu. Adapun yang masuk babnya infaddo itu halaman setelahnya 69 dari tasrifan istilahi. Dicontohkan di sana yang mudu'af seperti insyaqqa, terbelah. Ya, terbelah. Wansyaqqatil qamar, dan telah terbelah bulan itu. Injaro, tertarik. In kemudian indomma, terkumpul. Inhalla, terbuka. Indomma, terkumpul. Insobba, tertuang. Insalla, keluar dengan sembunyi. Infakka, terlepas. Inkalla, tumpul. Infakka, munfakkun, terlepas. Sering digunakan munfak atau infakka, itu terlepas, terputus. Contohnya yang lebih mudah kita masukkan inhalla, yaitu yang maknanya terbuka. Yanhallu yanhallani yanhalluna tanhallu tanhallani yanhalilna. Karena dia mudu'af maka ketika ketemu dhamir hunna yanhalulna. Tanhallu tanhallani tanhalluna tanhallina tanhallani tanhalulna anhallu nanhallu. Wanfaddu wanfaddani wanfadduna tanfaddu tanfaddani wanfaddudna tanfaddu tanfaddani tanfaddudna. Ketika ketemu dhamir hunna yan faldidna, bukan tan faldidna, atau tan faldidna itu antunna, tapi yang benar adalah yan faldidna. Tan fadu tan fadani tan fadduna tan fadina tan fadani tan faldidna an fadu nanfadu, infadu, yanfadu, anfadu, nanfadu. Kemudian yang terakhir dari bina mudhaf yastamiddu, yastamiddu, yastamiddani, yastamidduna, tastamiddu, tastamiddani, yastamiduna, yastafilna. Ikut wazan istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Ketika dia ini sulasi mazid dengan tambahan tiga huruf, ketemu dhamir hunna kembali ke asal wazan, yastaf'ilna, yastamdidna, tastamiddu, tastamiddan, tastamidduna, tastamiddina, tastamiddani, tastamdidna, astamiddu, nastamiddu. Contoh-contohnya halaman 71-72 dari tasrifan istilahi, yaitu antara lain adalah istamarwa, istahabba, istakolla, merdeka, kemerdekaan, istiklal, atau istaadda, bersiap sedia, istakorwa, menetap, istadalla, berdalil. Istaadda kita tasrifkan istaadda, istaadda, yastaiddu, yasta'iddu, yasta'iddani, yasta'idduna, tasta'iddu, tasta'iddani, yasta'didna, tasta'iddu, tasta'iddani, tasta'idduna, tasta'iddina, tasta'iddani, tasta'didna, asta'iddu, nasta'iddu. Adapun penggunaannya tasrifan ini dalam kalimat, misalkan yasta'iddu al-ustadu, ustad itu sedang siap-siap atau bersiap lis safar, untuk safar ke jalan jauh. Atau asta'iddu, saya telah atau saya sedang siap untuk ulangan, misalkan nasta'id, kami siap, insyaallah kami siap, insyaallah nasta'id gadan, kami akan siap-siap besok hari. Selesai sudah untuk bina mudhaf, baik itu sulasinya yang mujarrad atau sulasi mazid, tambahan satu huruf, dua huruf, dan tiga huruf. Masuk pada bina misal. Misal adalah fi'il yang pada fa' fi'ilnya adalah huruf ilat, wa'idu. Wa'idu fi'il madinya adalah wa'ada, wa'idu. Dia merupakan bab yang ke dua, fa'ala yaf'ilu, wa'ada ya'idu, menjanjikan. Ya'idu ya'idani ya'iduna, ta'idu ta'idani ya'idna, ya'idna ketika ketemu dhamir hunna, ta'idu ta'idani ta'iduna, ta'idina ta'idani ta'idna, aidu, naidu. Jadi yang di bawah huruf ain itu harokat kasroh, bukan titik. Yaidu, yaidani, yaiduna, taidu, taidani, yaiduna, taidu, taidani, taiduna, taidina, taidani, taiduna, taidina, taidani, taiduna, aidu, naidu. Halaman 54 dapat dijumpai contoh-contoh yang lain dari wa'ada ya'idu. Antara lain yaitu bina misal seperti wasola yasilu, wafaba yasibu, wazana yazinu zinatan, menimbang, wasofa yasifu sifatan, mensifatkan, wajaba yajibu ujuban wajib. Wasola yasilu dengan wafaba yasibu kita kasih yasilu menjadi yasilu, yasilani, yasiluna, tasilu, tasilani, yasilna, tasilu, tasilani, tasiluna, tasilina, tasilani, tasilna, asilun, asilu. Nah, itu wasola yasilu. Contoh yang kedua yaitu tentang wasada yasibu, melompat artinya. Yasibu, yasibani, yasibuna, tasibu, tasibani, yasibuna, tasibu, tasibani, tasibuna, تفدينا تفداني تفدنا أفدو نفدو أفدو نفدو. Kemudian bina misal, misal wawi dengan fathah ain fi'il, yaitu di sini dicontohkan wa doa ya do'u. Wa doa ya do'u ikut wazan fa'ala yaf'alu, bab ketiga fathah yaftahu. Ya do'u ya do'ani ya do'una ta do'u ta do'ani ya do'na. Mereka perempuan telah meletakkan barang. Ya do'na al-mata misalnya. Tado'u tado'ani tado'una. Kalian laki-laki sedang atau akan meletakkan tas. Tado'una al-hakibah. Tado'ina tado'ani tado'na. Kalian wanita sedang atau akan meletakkan barang. Ado'una do'u ado'u anifan, saya baru meletakkannya tadi di atas meja misalkan. Walakin goba'an, sekarang telah hilang. Na do'u, kami telah meletakkannya. Diulang lagi ya, wa do'a ya do'u. Ya do'u ya do'ani ya do'una ta do'u ta do'ani ta ya do'na ta do'u ta do'ani ta do'una tado'ina tado'ani tado'na ado'u nado'u ado'u nado'u. Halaman yang semisal, halaman 54, contoh yang semisal. Halaman 54 bisa dilihat di sana ada misal wawi wa do'a wa do'u. 55 yaitu wada'a wada'an, meninggalkan. Yada'u da' mayari buka ilama layari buka, tinggalkan yang meragukanmu untuk menuju kepada yang tidak meragukanmu. Wadu'a yada'u mengatakan wahaba yahabu hibatan, menghadiahkan. Walagha yalahu wulugan, kalau walagha wulugan khusus untuk binatang, menjilat tapi untuk binatang. Kemudian kita masukkan yang semisal dengan yada'u, yaitu contohnya yada'u, yada'u meninggalkan. Yada'u yada'u yada'ani yada'una tada'u tada'ani, bukan tada'ani tapi tada'ani. Kemudian ketika ketemu dhamir hunna menjadi yada'na, karena kita kebiasaan pakai wado'a yado'u menjadi yado'na. Tapi ketika wada'a yada'u maka menjadi yada'na, bukan yado'na. Tada'u tada'ani tada'una tada'ina tada'ani tada'na ada'u nada'u, aku meninggalkannya, kami meninggalkannya. Sekarang kita masuk pada bina ajwaf sulasi. Ajwaf sulasi yang tiga huruf. Yang pertama sulasi dengan waw, sulasi ajwaf wawi dari bab fa'ala yaf'ulu, bab pertama. Yasumu yasumani yasumuna tasumu tasumani yasumna tasumu tasumani tasumuna tasumina tasumani tasumna asumu nasumu, aku sedang puasa. Asumu, kami sedang puasa. Nasumu, mereka sedang atau akan berpuasa. Yasumuna, kalian berpuasa. Tasumuna, demikian penggunaannya. Baca keterangan. Tasrif bina ajwab selain sulasi terbagi empat bentuk. Yang kita baca barusan adalah ajwab sulasi. Selain sulasi ada empat bentuk. Yang pertama, apabila huruf ilat yang berharakat, jika huruf ilat yang ada di ajwab itu berharakat, seperti yuhawwilu, yushawiru, yatalawamu, tasrifannya itu adalah ikut wazan tasrif bina sahihnya yaf'alu. kecuali babnya iwazza wa wazzu. Jadi kalau yuhawilu, yusawiru, yatalawamu, ini ajwaf, yatabayyanu, tasrifannya ikut bina asli yaf'alu, yaf'alu, yaf'alani. Sebelum huruf ilat berharokat fathah seperti yaqabu dan yanqabu, tasrifannya seperti yakhafu. Ini nanti sebelum huruf ilat itu fathah, maka tasrifannya seperti yakhafu. Sebelum huruf ilat kasrah, artinya berharokat kasrah seperti yukimu, yasta'inu, maka dia tasrifannya seperti yasiru, tasrifannya ikut yasiru. Kemudian lam fi'ilnya bertasdid seperti wa'wazu dan yakhraju, ikut tasrifan yamtaddu. Jadi kalau huruf ilatnya ya, kemudian lam fi'ilnya itu bertasdid setelah huruf ilat, maka tasrifannya seperti yamtaddu. Kita masukkan contoh-contoh selain dari soma yasumu, seperti sona yasumu, menjaga. Kalau asumu itu puasa, yasumu dia seorang laki-laki sedang puasa. Yasumani dia dua orang laki-laki akan puasa, sedang atau akan puasa. Yasumuna mereka sedang atau akan berpuasa. Diganti mimnya dengan nun, artinya menjaga. Yasunu, sona yasunu. Yasunu, yasunani, yasununa, tasunu, tasunani, yasunna, yasunna. Nunnya ditasdid karena diidgham, dua huruf yang kembar disatukan. Tasunu, tasunani, tasununa, tasunina, tasunani, tasunna, asunu, nasunu. Contoh-contoh lain halaman 52, misalkan kita dapati dari babnya fa'ala yaqulu bina ajwahwawi, selain soma yasumu dan sona yasunu, ada taba yatubu taubatan. Yatubu, yatubani, yatubuna, tatubu, tatubani, yatubna, hunna, yatubna, tatubu, tatubani, tatubuna, tatubina, tatubani, tatubna, tatubu, jadi tatubna, atubuna, tubu, atubu, aku bertaubat kepadamu, atubu ilaika, ya Allah, aku bertobat kepadamu, wahai Allah. Sekarang kita masuk yang ajwaf sulasi sebelum huruf ilatnya, yaitu ya berkasroh. Tasrifannya seluruhnya ikut yasiru, seperti misalkan yukimu dan yasta'inu, ikut yasiru. Yasiru berjalan malam, saro yasiru. Yasiru, yasirani, yasiruna, tasiru, tasirani, yasirna, tasiru, tasirani, tasiruna, tasirina, tasirani, tasirna, asiru, nasiru, asiru, nasiru. Yasiru, yasirani, yasiruna, tasiru, tasirani, tasiruna. Salah, bukan tasiruna, karena domina hunna. Kalau tasiru, tasirani, yasirna. Tasiru, tasirani, tasiruna. Ini baru benar, karena domina antum, jadi tasiruna. Kalau hunna, yasirna. Tasirina, tasirani, tasirna, asiru, nasiru. Contoh-contohnya yang dimasukkan ini kita ukurkan yukimu misalkan. Yukimu, yukimani, akoma yukimu, mendirikan, menegakkan. Yukimuna, tukimu, tukimani, yakimna, yukimna, yukimna, karena af'ala yuf'ilun jadi yukimna. Takim, tukimu, tukimani, tukimuna, tukimina, tukimani, tukimna. Ukimu, nukimu, itu contoh dari akoma yukimu. Sekali lagi tentang yukimu, karena tadi ada beberapa hal yang salah. Yukimu, yukimani, yukimuna, tukimu, tukimani, yukimna, tukimu, tukimani, tukimuna, tukimi. membentukmu, kami mendirikannya, kami menegakkannya. Yasta'inu, yasta'inani, yasta'inuna, tasta'inu, tasta'inani, yasta'inna, tasta'inu, tasta'inani, tasta'inuna, tasta'inina, tasta'inani. Kemudian tasta'inna, asta'inu, nasta'inu. Untuk yang sebelum huruf ulat itu berharokat seperti ya wazu dan yakhraju, ini ikut yang tabu, ini huruf setelah lamnya itu berharokat. Tapi yang sebelum huruf ulat berharokat ya, seperti yakhofu atau yaktabu dan yang kobu, semuanya ikut yakhofu. Yakhofu takut. Yakhofu, yakhofamu, yakhofuna, takhofu, takhofani. Ya khof, nah salah ini. Ketika ketemu dhamir hunna bukan ya khofa, tapi takhofu, takhofani. Ini juga salah lagi dhamir hunnanya. Takhofu, takhofani, ya khofna, takhofu, takhofani, takhofuna, takhofuna, takhofani, takhofna, akhofu, nakhofu. Sekali lagi. Yakhafu, yakhafani, yakhafuna, takhafu, takhafani, yakhafna, takhafu, takhafani, takhafuna, takhafina, takhafani, takhafna, akhafu, nakhafu. Perbedaan antara ajaz sulasi yang sebelum huruf ulatnya di fathah atau di kasra atau di zumna ketika ketemu dengir hunna liat yasunna, yasirna, yakhafna. Untuk pasukan selanjutnya hampir sama. Kalau yang sebelum huruf ulat zumna ya di zumna, sebelum huruf ulat kasra, kasra, kasumu, kasiru dan tahafu. Ini ajwak sulasi. Kemudian kita beralih pada halaman 83. Kita bahas tentang natis. Natis adalah fi'il yang pada akhirnya huruf ulat. Natis ada macam-macam, setelah fi'il matruk atau makrun. Sebelum kita bahas, kita baca keterangan. Tasrif bina natis untuk semua bab terbagi tiga bentuk, yaitu yang pertama ain fi'ilnya berharokat dhamma seperti yasru, sarwa, yasru. Jika ain fi'ilnya berharokat dhamma maka ikut yazu. Jadi kalau ain fi'ilnya itu berharokat dhamma, ain fi'il ikut yazu. Tapi lain lagi kalau ain fi'ilnya berharokat kasra seperti yurabi, yunaji, yuhdi, yashtari, yankhadi, yastardi, ikut wazan yasri. Kalau berharokat kasra ikut wazan yasri. Jika antilnya fathah, nah jika antil yang pertama itu doma ikut wazir, tapi kalau di kasra ikut wazir, tapi kalau fathah ikut yahsha, tapi yang a yatalaka dan yatalaka nanti tasrifannya ikut yahsha. Masuk sekarang contoh dari yazu. Yazu itu antil berharokat doma. Yazu, yazuani, yazuna, tazu, tazuani, yazuna, tazu, tazuani, tazuna, tazina, tazuani, tazuna, alzu, nazu, kami berperang. Waza yazu berperang untuk yazu, yazuani, yazuna, tazu, tazuani, yazuna, tazu, tazuani, tazuna, tazina, tazuani, tazuna, azu, nazu. Contoh lainnya halaman 52 dari kata-kata yang semisal dengan yazu itu ada da'a, duaan, menyeru, bada, yabdu, buduan, nampak, talayatlu, tilawatan, membaca, khalayahlu, dan selainnya. Kita masukkan yadu. Yadu, yadu'ani, yadu'una, tadu'u, tad'uwani yad'una. Yad'una antara jamak dengan dhamir hunna sama, yaf'ulna. Yaf'ulna yad'una. Tad'u tad'uwani tad'una. Tad'ina tad'uwani tad'una. Ad'u nad'u. Ada yang sama dalam bina nakis ini, yaitu babnya wazu, dhamir hum, hunna, dan antunna. Semuanya sama, hanya saja kalau hum itu pakai yagzuna, hunna pun sama dengan dhamir hum yagzuna, kalau antunna pakai tagzuna, dia beda sendiri. Kemudian yang kedua, yasri. Yasri ini adalah ain fi'ilnya berharokat kasroh. Nanti yang semisal dengan yasri itu yurabbi, yunaji, yuhdi, yastari, yanqodi, yastabdi. Yang penting ain fi'ilnya berharokat kasroh, ikut yasri. Yasri, yasriyani, yasruna. Tasri, tasriyani, yasrina. Tasri, tasriyani, tasruna. Tasrina, tasriyani, tasrina. Asri, nasri. Antara anti, tasrina, dengan antunna, tasrina, sama ya. Yang bedakan nanti secara makna dan penggunaan. Yasri, yasriyani, yasruna. Tasri, tasriyani, yasrina. Tasri, tasriyani, tasruna. Tasrina, tasriyani, tasrina. Asri, nasri. Kita masukkan misalkan yuhdi. Yuhdi, yuhdiyani, yuhduna. Tuhdi, tuhdiyani, yuhdina. Tuhdi, tuhdiyani, tuhduna. Tuhdina, tuhdiyani, tuhdina. Uhdi, nuhdi. Ahda, yuhdi, memberi hadiah. Kalau petunjuk, hada, yahdi. Kemudian yang ain fi'ilnya berharokat fathah, ikut yahsha. Seperti yang a, yatalaqo, yatalaqo, ikut yahsha. Yahsha, yahshayani, yahshauna. Tahsha, tahshayani, yahshayna. Tahsha, tahshayani, tahshauna. Tahshayna, tahshayani, tahshayna. Ahsha, nahsha. Bisa ditaslib sama-sama. Yahsha, yahshayani, yahshauna. Tahsha, tahshayani, yahshayna. Tahsha, tahshayani, tahshauna. Tahshayna, tahshayani, tahshayna. Ahsha, nahsha. Anti dengan dhamir, yaitu antunna, sama. Tahshayna, tahshayna. Ahsha, nahsha. Yan a yan ayani yan auna. Tan a tan ayani yan auna. Tan a tan ayani tan auna. Tan aina tan ayani tan aina. An a nan a. Watala ko watala ko wani watala kauna. Tatala ko tatala ko wani. Watala kauna. Tatala ko tatala ko wani. Tatala kauna. Tatala kauna. Tatala ko wani. Tatala kauna. Atala ko natala ko. Watala ko. Watala ko wani. Watala kauna. Demikianlah pembahasan tentang nakis. Baik yang ain fi'ilnya berharokat dhammah, nanti dia ikut yagzu, atau yang berharokat kasrah ikut wasri, yang berharokat fathah ikut yahsyah.